kenyataan ini begitu memilukan. Ingin ku rasa turut serta, tiada guna aku hidup begini tanpa belayang kekasih yang sangat ku sayang. Biarkan aku